Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان, yang dimana kita telah sampai kepada firman Allah, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Bahwasanya pada ayat yang mulia ini, setelah Allah Azza wa Jal menjelaskan kepada kita bahwasanya nikmatnya telah mendahului segalanya, utamanya nikmat al-Islam, nikmat diutusnya hadza an-nabiy al-muhda, nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam, maka ini adalah sebaik-baik dan sebesar-besar nikmat yang dikaruniakan kepada umat ini. Maka kata Allah, fadhkuruni, jika demikian ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, fi sirri wal alan, dalam keadaan bersendirian ataupun dalam keadaan bersama selain kita, dalam khalayak ramai. Kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, adzkurukum, aku akan mengingat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Atas apa? Atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Qala washkuruli, ay ala ma an'amtu alaikum bihadhihi an'am, atas apa yang aku berikan kepada kalian, atas nikmat-nikmat ini yang amat sangat banyak. Wa dafa'tu ankum sunufun niqam, dan aku pun telah melindungi kalian, telah menghindarkan kalian dari berbagai jenis perkara yang mencelakakan kalian, menghindarkan kalian dari hal-hal yang merusak, dari perkara-perkara yang amat sangat berbahaya bagi kalian. Qala wa syukru yakunu bil qalbi iqraran bin ni'ami wa i'tirafan. Di sini beliau rahimahullah menjelaskan bagaimana, atau sedang mengajari kita bagaimana seorang mukmin itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tentunya dengan hati. Dengan hati, yaitu dengan kita menetapkan nikmat-nikmat ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan mengakuinya. Wa bil lisani dzikran wa tsana'an. Begitu juga selain kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita, maka kita pun dituntut untuk bersyukur kepada Allah dengan lisan kita. Dengan apa? Dengan senantiasa mengingat Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan. Dengan kita menyatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dengan kita menyatakan alhamdulillah idza radit, alhamdulillah ba'da ar-ridha. Begitu juga ketika nikmat itu memang perlu kita sampaikan, maka kita sampaikan. Sebagaimana Allah firmankan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Selama kita aman dari riya, dari sum'ah, maka falabas, ya, sesekali seseorang tadzakkur bi ni'am, dengan menyebutkannya. Ya. Dengan menyebutkannya. Maka dengan nikmat Rabbmu, maka sampaikanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala wa bil jawarihi ta'atan lillah wa inqiyadan li amrihi wa jitinaban li nahyi. Begitu juga di antara cara seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal adalah dengan jawarih, dengan badannya, dengan anggota tubuhnya, seraya dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jenisnya banyak. Bisa sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bisa puasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bisa dengan kita sedekah, bisa dengan kita tilawatul Quran. Ya. Jenisnya banyak. Setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Wa inqiyadan li amrih. Begitu juga senantiasa kita tunduk. Nah, ini masih berada pada rasa syukur dengan anggota badan. Kita tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya pun mentaatinya. Ya. Tunduk terhadap apa yang diperintahkan Allah, baik salat, baik zakat. Walaupun terkadang menurut sebagian orang tidak relevan mungkin di zamannya. Ya. Maka kita tetap tunduk. Tidak ada kata tidak relevan atas perintah Allah dan syariat ini. Ya. Maka syariat Islam ini bisa kita terapkan di zaman itu ila yaumina hadza, bahkan ila yaumil qiyamah, sampai kelak yaumul qiyamah. Ya. Wa inqiyadan li amrihi wajtinaban li nahyi. Begitu juga di antara bentuk rasa syukur kita dengan anggota badan adalah menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melarang kita untuk berzina, wala taqrabuz zina, maka kita menghindari. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita minum khamr, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan riba, ya, maka kita katakan siap, sami'na wa ata'na. Berusaha untuk menghindari perkara-perkara tersebut. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syukur dengan hati, kemudian diterapkan dengan lisan kita, diucapkan dengan lisan kita, kemudian yang ketiga dilakukan dengan anggota badan. Ya, inilah hakikat daripada keimanan seorang muslim. Ya, al-iman adalah i'tiqad bil qalb, keyakinan dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diterapkan dengan anggota badan. Ya. Pada rasa syukur terdapat padanya keimanan. Ya, itu tadi perinciannya. Qala fasyukru fihi baqa'un ni'mah al-mawjudah wa ziyadatu fi ni'amil mafqudah. Yaitu dengan kita bersyukur kepada Allah, sekarang beliau menyebutkan tentang faedah daripada rasa syukur kita kepada Allah di samping Allah memerintahkan kita. Artinya perkara tersebut adalah merupakan kewajiban, maka di sana pun ada faedahnya. Apa saja disebutkan oleh penulis di sini? Bersyukur itu adalah merupakan sebab nikmat yang sudah ada itu tetap ada. Ya. Nikmat yang sudah ada tetap ada. kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan istiqamah di atas sunnah. Nikmat yang ada akan tetap terus diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kita telah kehilangan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Kita berharap sesuatu daripada ni'am, daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah hilang, sudah lewat. Maka dengan kita bersyukur kepada Allah atas keadaan kita, alhamdulillah ala kulli hal, dalam setiap keadaan kita bersyukur kepada Allah. Maka yang demikian ini sebab Allah akan tambahkan lagi yang telah ketinggal, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang tidak terpikir sedikit pun di benak kita, Allah akan berikan. Ya. Rizki yang min haitsu la yahtasib. Kita tidak menyangka ya, kita akan mendapat rizki yang sedemikian. Bentuk daripada ni'am, bentuk daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala la in syakartum la azidannakum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ya, hati-hati. Hati-hati. Ketika kita enggan, ketika kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian ini merupakan sebab diturunkannya azab. Sebagaimana kelanjutan ayat ini, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian ingkar terhadap nikmat Allah, kufur terhadap nikmat yang diberikan kepada kita di hari ini dan seterusnya, ketahuilah bahwasanya azab Allah amat sangat pedih. Menunjukkan kufur nikmat adalah min kabair adz-dzunub. Hati-hati. Ya, karena dosa besar itu di antara definisinya terdapat ancaman azab. Ya. Kufur nikmat. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyampaikan khutbatul Id, setelahnya Rasulullah SAW datang ke para wanita, ya, setelah menyampaikan khutbah datang ke ummahatul mu'minin, ummahat istri-istrinya para sahabat, yaitu sahabiyat, seraya menyatakan tasaddaqna, perbanyaklah kalian bersedekah, fa inna aktsarukunna min hatabi jahannam. Kenapa? Karena kebanyakan kalian ini adalah merupakan bahan dari api neraka, bahan bakarnya api neraka. Neraka itu hidup di antaranya diisi dengan kalian ini, kaum wanita. Maka berdiri salah seorang dari mereka di tengah-tengah manusia, ya, di tengah-tengah kaum muslimat pada saat itu, bertanya kepada Rasulullah, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalian kufur terhadap kebaikan yang ada pada suami-suami kalian. Ya. Banyak kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sebab. Kufur nikmat merupakan sebab manusia dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita sebagai hamba Allah yang syakur, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas besar dan kecilnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita tahu, barakallahu fikum, tidaklah apa yang terjadi pada diri kita, walaupun zahir daripadanya adalah merupakan bentuk bagian daripada apa yang tidak kita senangi, tentunya di situ ada bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji dengan meninggalnya salah satu kerabat kita, ada nikmat Allah di sana. Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan urusan jenazahnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rizki kepada kita walaupun di hari itu kita disibukkan dengan apa? Dengan jenazah. Ya. Apapun, ya. Baik itu bencana-bencana yang ada, tentunya tidak sedikit daripada mereka di tengah-tengah kesulitan, Allah Subhanahu wa taala tampakkan nikmat-Nya kepada mereka. Di tengah-tengah kesulitan Allah berikan kepada mereka rizki yang tidak disangka-sangka datang bantuan. Ya. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala terus berjalan ila qiyamis saah. Qala wa fil ityani bil amri bisyukri ba'da an-ni'amid diniyah min al-'ilmi wa tazkiyatil akhlaqi wat tawfiq lil a'mal bayan annaha akbaru ni'am bal hiya an-ni'am al-haqiqiyyah allati tadumu idza zala ghayruha. Maka dengan kita mendatangi perintah Allah untuk terus bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang ada, setelah nikmat berupa agama Islam, berupa sunnah, berupa tauhid, daripada ilmu kata beliau, dan juga tazkiyatul akhlaq, setelah akhlak kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang tercela, daripada kesyirikan, daripada kemunafikan, daripada perkara-perkara yang mencoreng kebaikan akhlak seorang mukmin, begitu juga taufik untuk kita senantiasa beramal, maka di sana terdapat penjelasan, dan itu nikmat ad-diniyah dan tazkiyatul akhlak dan taufik untuk kita beramal adalah merupakan sebesar-besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat-nikmat tersebut adalah merupakan nikmat yang hakiki, yang terkadang selain nikmat-nikmat dunia tersebut, selain nikmat-nikmat hidayah, selain nikmat-nikmat tauhid, selain nikmat-nikmat sunnah hilang. Seseorang terkadang di hari itu tidak dimudahkan untuk mencari sesuap nasi, ya. Bukan tidak ada yang seperti ini, ada. Tapi subhanallah, nikmat diniyah, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat istiqamah tidak hilang dari dirinya. Ya. Betul, dunia dia tidak diberi di hari itu. Tapi nikmat hidayah melengket-lengket di dalam dirinya, di dalam badannya. Maka ini adalah nikmat yang hakiki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yambaghi liman wuffiqa li 'ilmin aw 'amalin an yashkurallaha 'ala dhalik liyazidahum min fadlihi wa liyandafi'a 'anhum al-i'jab fayashtaghilu bisyukri. Maka kata beliau rahimahullah, seharusnya bagi seorang mukmin, bagi wanita mukminah, bagi umat Islam, bagi mereka yang diberikan taufik untuk bisa belajar, untuk memiliki ilmu yang bermanfaat, atau diberikan taufik untuk beramal, ya, menerapkan apa yang ia pelajari, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, nikmat ilmu dan amal. Nah, ini harus kita jaga. Ketika dua nikmat yang besar ini tidak kita jaga, dengan kita merasa sombong, dengan kita bermudah-mudahan, tidak mau mendatangi majelis ta'lim, majelis ilmu, seraya menyatakan saya sudah pintar, saya sudah tahu ilmunya, oh kitab itu, salah satu usul, saya sudah dua tiga kali menyelesaikannya, atau mungkin kitab ini oh saya sudah hafal. Ya, ini bentuk seseorang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang, ya. Akan sirna nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya berupa ilmu dan amal. Begitu juga amal, mungkin dia diberikan taufik untuk semangat di dalam beramal, tapi di dalam hatinya muncul riya. Ketika ada kelompok manusia datang, semakin dia bersemangat, semakin khusyuk, semakin panjang bacaan doanya, bacaan sholatnya. Ya, begitu juga ketika membaca Al-Quran, ketika didengar oleh orang lain karena suaranya Allahumma barik bagus sekali, maka semakin dienak-enakkan. Ya. Riya, ujub, ya, sum'ah ingin didengar oleh manusia. Maka ini semua adalah merupakan sebab dihapusnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dari dalam diri kita. Liyaziduhum min fadlih. Maka dengan kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat tersebut dari kebaikan Allah, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Waliyandafi'a anhumul i'jab. Begitu juga dengan dia bersyukur kepada Allah, Allah akan hindarkan dia dari i'jab, dari bangga diri, dari merasa dirinya orang yang paling hebat, orang yang paling beramal, orang yang paling berilmu. Ya, dengan dia bersyukur kepada Allah. Artinya mereka-mereka yang i'jab, yang merasa bangga, bisa dilihat. Ya, sedikit sekali dari mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Sehingga apa? Yang muncul dari lisannya, ya, tazkiyah terhadap dirinya. Walhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan saya begini, mudahkan saya begitu di khalayak manusia. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala karuniakan saya pondok yang sebesar ini, masjid yang luar biasa yang menjadi panutan manusia min masyarikil ard wa magharibah, dari ujung timur ke barat. Yang keluar dari lisannya adalah mentazkiyah dirinya sendiri, jauh daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari perkara-perkara yang tidak diinginkan. Qala fayashtaghilu bisyukri, maka hendaklah mereka ahlul iman, ahlul Islam, senantiasa menyibukkan diri mereka dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khulasahnya di sini, ya, pada ayat ini, ya, ketika Allah memerintahkan untuk mengingatnya, ya, dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengingat manusia, ya, begitu juga Allah memerintahkan kita bersyukur kepadanya. Maka terdapat di sini, ya, khulasah daripada ayat ini, wajib bagi seorang mukmin untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas ni'am al-kathirah. Karena dalam sekian ayat, dalam ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu, telah diberikan setiap apa yang kalian minta. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Apa yang jika kalian ingin menghitung nikmatnya, maka amat sangat banyak. Kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat amat sangat banyak, nikmatul Islam, nikmatul hidayah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum islami dinan. Dan aku ridha, kata Allah, aku ridha atas kalian, ya, atas nikmatku ini. Hari ini, kata Allah, al-yawma akmaltu lakum, aku sempurnakan untuk kalian. Wa raditu lakumul islami dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama. Wa atmamtu 'alaykum ni'mati, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Menunjukkan bahwasanya Islam ini adalah sebesar-besar nikmat yang harus kita syukuri. Begitu juga nikmat sunnah. Nikmat as-sunnah bagian daripada Islam. Begitu juga nikmat al-aqidah as-safiyah. Nikmat aqidah yang murni yang diambil dari kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Aqidah ahlus sunnati wal jamaah. Maka ini adalah sebaik-baik nikmat. Ketika seseorang dijauhkan dari al-bid'ah wal muhdatsat, perkara-perkara yang baru dianggap itu adalah bagian daripada agama, maka itu adalah nikmat yang lain yang harus kita syukuri. Begitu juga nikmat as-sihhah wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Walhamdulillah, ini adalah nikmat yang terbesar yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan tangan yang tidak bisa bergerak saja luar biasa. Tangan yang tidak bisa bergerak saja. Tidak usah jauh-jauh. Sakit gigi, bisa antum merasakan. Antum diberikan sakit gigi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana antum akan merasakan nikmatnya seseorang diberikan kesehatan pada giginya. Nikmatan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dua nikmat. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan tersebut. Banyak manusia terkecoh, lengah daripada dua nikmat tersebut, yaitu kesehatan dan al-faragh dan kesempatan. Kesempatan pun juga nikmat. Anda bisa menyibukkan diri di atas ilmu, belajar talabul ilm, tafaqquh fid din, menyibukkan diri pada hal-hal yang bermanfaat. Ini adalah kesempatan yang baik. Wallahi, mereka-mereka yang disibukkan dengan dunianya, mereka sangat jauh daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya dunia, dunia dan dunia. Maka dua nikmat ini yang harus kita syukuri. Begitu juga nikmat akal sehat. Allah telah memberikan akal kepada manusia. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami telah memuliakan bani Adam. Kata para ulama, di antara bentuk pemuliaan Allah terhadap bani Adam dengan diberikannya akal. Dengan diberikan akal sehat untuk kita bisa memahami Al-Qur'an, untuk kita bisa memahami as-sunnah, memahami agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datangnya dari Allah dan dibawa oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak disyukuri. Jangan kita gunakan untuk perkara yang sia-sia. Kita diberikan akal sehat oleh Allah, kemudian kita gunakan untuk kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, untuk menyibukkan diri kita terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu juga nikmat al-amn wal-aman adalah merupakan nikmat yang besar. Kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri-negeri yang padanya berseteru satu dengan yang lainnya, maka sangat sulit sekali mencari keamanan padanya. Maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa keamanan, maka ini adalah nikmat yang terbesar. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih wa indahu kutu yaumih. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fakaanna, kata Rasulullah SAW, fakaanna ma hujizat lahu ad-dunya bihadhafirih, atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang diberikan keamanan pada jalannya, ya, Fi sirbihi, kata para ulama, maknanya adalah tarik, yaitu pada jalannya. Sebagian yang lain menyatakan di rumahnya. Begitu juga diberikan kesehatan pada badannya dan diberikan kecukupan kebutuhannya di hari itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah dia diberikan dunia ini dengan isinya untuk dirinya. Nikmat yang besar. Ya, yang harus kita senantiasa syukuri. Nikmat al-amn wal aman. Dan keamanan yang hakiki adalah keamanan yang ada di akhirat kelak. Ketika seseorang dipastikan sebagai muwahhidin, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, maka bisa dipastikan dia adalah orang yang aman. Ya, tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Walladzina amanu walam yalbithu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan secara hakiki dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Begitu juga nikmat-nikmat yang lain adalah ketika kita dihindarkan dari kesibukan-kesibukan yang tidak bermanfaat. Begitu juga nikmat yang lain adalah ketika kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk beribadah kepada Allah di rumah-rumah Allah. Ya, begitu juga ketika kita diberikan al-haramain asy-syarifain, dua tanah suci yang terdapat padanya dua masjid, Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Begitu juga Masjidil Aqsa, terdapat tempat-tempat yang di sana kita sholat padanya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Begitu juga makanan, ya, makanan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam hal ini sangat-sangat disayangkan banyak daripada manusia yang tidak memperhatikan dan tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat ta'am ini. Buktinya apa? Banyak diantara mereka yang membuang sia-sia. Allah berikan dia makanan, kemudian mungkin karena kebanyakan atau mungkin karena dia tidak suka, maka dia pun mudah untuk membuangnya. Dia tidak sadar itu adalah bagian daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka jangan sampai kita menjadi orang yang kufur terhadap nikmat tersebut dengan kita bermudah-mudahan. Ketika mungkin kebanyakan, ya, ada orang lain yang membutuhkan, maka kita berikan kepada orang lain. Ketika sudah tidak nemu kita orang yang bisa menerimanya, maka kita bisa letakkan di satu tempat, kita berikan kepada kucing, atau berikan kepada hewan, atau kita ketika ingin membuangnya, niatkan kita buang ke sungai biar dimakan oleh ikan-ikan, atau dibuang ke laut biar dijadikan apa? Lauk oleh ikan-ikan yang ada di sungai atau di laut. Ya, maka dengan itu biiznillah Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai sedekah, akan menilai amalan kita sebagai sedekah, dan kita tidak tercatat sebagai orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga diantara nikmat-nikmat yang lain adalah dimudahkannya kita wasail, ya, perantara-perantara, alat-alat yang memudahkan kita untuk tabahur, untuk kita lebih luas di dalam menuntut ilmu. Ini adalah wasail i'lam. Ada bentuknya WhatsApp atau mungkin bentuknya apapun namanya, dengan perantara internet memudahkan kita untuk mencari apa saja yang kita inginkan. Maka ini adalah bagian daripada nikmat yang harus kita pergunakan dengan baik, yang harus kita syukuri, ya, menggunakan perantara-perantara tersebut dengan cara yang menyelisih agama Allah, maka ini adalah merupakan bentuk kufurnya seseorang terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Begitu juga nikmat bi'ah thayyibah, nikmat lingkungan yang baik, yang nyaman, lingkungan yang mendukung kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini pun adalah kenikmatan yang harus dan wajib kita syukuri. Jangan sampai semua kenikmatan tersebut berbalik arah menjadi nakmah, menjadi azab. Sebagaimana janji Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur, maka azabku amat sangat pedih. Oleh karenanya dalam sebuah syair dikatakan, idza kunta fi ni'matin, jika engkau berada pada semua nikmat, pada sebuah nikmat, faraha, maka peliharalah kenikmatan tersebut. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan itu akan menjadi sebab dicabutnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan sebuah ucapan yang hakikatnya ucapan tersebut pantas sekali kita tulis dengan tinta emas, ya, terkait dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang datangnya kepada dari Salamah bin Dinar rahimahullah. Beliau menyatakan, kullu ni'matin la tuqarrib minallah fahiya baliyah. Ketahuilah bahwasanya setiap nikmat yang dimana nikmat tersebut tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah hakikatnya nikmat-nikmat tersebut adalah baliyah, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita selamat, maka Allah akan selamatkan kita. Ketika kita terlena dengan ujian-ujian tersebut, kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat tersebut, maka ancaman inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Qala walamma kana asyukru dhidduhu al-kufur naha an dhiddihi. Kata beliau rahimahullah, ketika rasa syukur itu yang dimana lawannya adalah kekufuran, syukur lawannya adalah kufur, ya, naha an dhiddihi, maka Allah pun melarang pada ayat ini untuk kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala wala takfurun, dan janganlah kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu janganlah kalian kufur dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Qala al muradu bil kufri ha huna ma yuqabilu syukri, maka yang dimaksud dengan kekufuran pada ayat ini adalah lawan kata daripada rasa syukur, yaitu kufur nikmat, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah bersyukur kepada Allah, dan sebaliknya barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala fa huwa kufrun ni'am wa juhduha wa adamul qiyam biha, maka yang dimaksud adalah kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah daripada ketaatan-ketaatan, maka itu adalah merupakan pertanda seseorang telah kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yuhtamalu an yakuna al-ma'na 'aman. Namun bisa jadi, ya, ada kemungkinan yang dimaksud pada ayat ini wala takfurun maknanya umum. Ya, maknanya umum. Karena kufur ini ada kufur juhud, ya, yang dimana dia memang betul-betul mengingkari apa yang diperintahkan Allah, mengingkari tauhid, mengingkari sunnah mengingkari perintah sholat, mengingkari perintah zakat. Ini kufur juhud. Ya. Ada kufur yang sifatnya dia tidak mengingkari tapi dia tidak mau melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kufur nikmat, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fayakunu al-kufru anwa'an kathirah. Maka dari sini kufur itu terdapat sekian jenis yang amat sangat banyak. Qala wa'adhamul kufur billahi subhanahu wa ta'ala. Dan yang terbesar adalah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, la syak. Ya. Kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan. Adalah perkara-perkara yang membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dosa daripada kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa selain daripada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma anwa al-ma'asi, yaitu setelah kita kufur kepada Allah, kemudian setelahnya kita kufur terhadap apa yang diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru setelah itu terdapat jenis-jenis daripada kemaksiatan-kemaksiatan, termasuk yang terbesar adalah kabair adz-dzunub, yaitu dosa-dosa besar. Yang paling besar adalah kesyirikan, kemudian setelahnya termasuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua, termasuk padanya adalah pencurian, termasuk padanya adalah aklur riba, memakan harta riba, dan seterusnya daripada kabair adz-dzunub. Qala ala ikhtilafi anwa'iha, dengan berbagai macam jenis-jenisnya, berbagai macam bentuk-bentuk daripada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala minasyirki famadunahu, baik itu daripada kesyirikan, kesyirikan pun juga anwa, kesyirikan pun juga ada jenisnya. Ada syirik akbar yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada syirik asghar, yaitu syirik kecil, termasuk padanya riya. Seseorang beribadah kepada Allah ingin dilihat orang, artinya melibatkan makhluk di dalam ibadahnya, maka ini pun kesyirikan. Namun kesyirikan yang tidak sampai kepada kekufuran, namun beliau yang telah melakukannya berada pada ambang daripada kekufuran. Begitu juga ada syirik yang disebut dengan apa? Al-halif misalnya, sumpah, termasuk kesyirikan. Syirik asghar, ya, yang amat sangat berbahaya. Fama dunahu, dan selainnya, selain daripada kesyirikan, daripada mengingkari sunnah, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kita mencuri, daripada kita meninggalkan sholat, daripada kita berzina, daripada kita mencela manusia, durhaka kepada orang tua, dan seterusnya daripada al-anwa, jenis-jenis daripada dosa-dosa yang melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita telah menyelesaikan pembacaan terhadap tafsir Al-Baqarah 151 dan 152. Qala al-musannif rahimahullah, ya ayyuhal amanu isti'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Yaitu kita telah keluar dari Al-Baqarah 152 dan memasuki tafsir daripada surat Al-Baqarah 153 yang bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, isti'inu bis sabri, jadikan sabar sebagai penolongmu dan juga sholat. Innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Maka ayat ini khitab ditujukan kepada ahlul iman. Artinya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini seharusnya seorang mukmin berpegang dengannya. Ya. Ketika menyatakan istainu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian dalam setiap perkara kalian. Dan senantiasa kalian melaksanakan sholat. Ya. Jangan pernah kalian tinggalkan sholat. Maka jadikan dengan dua perkara tersebut sebagai perkara yang menolong kalian. Ya. Untuk terus istimrar, untuk terus istiqamah di dalam beramal, di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yaitu dengan kita senantiasa bersabar dan sholat. Maka di sini barakallahu fikum terdapat ya bahwasanya beramal soleh, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan senjata seorang mukmin untuk diberikan kemudahan pada setiap perkaranya. Tayyib, sudah masuk waktu isya. Insyaallah taala penjelasan daripada ayat ini akan kita baca kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.